kita wayang bareng-bareng lagi satu malam spesial buat semuanya. Bareng-barengnya banget. Thank you. you. Kembali Ayah. Wow, subhanallah. Sudah cantik, lincah, suaranya merdu lagi.